Jose, Mas Andi, di Farina. Terhalang gunung dan samudra. Perdana Rekord Surabaya, Arsel Music, Diva Rina Indra, Mas Geri Mahesa. Thank you. Perdana Record Surabaya. Arsel Music. Diva Rina Indra. Mas Geri. Thank you. Surabaya. Arsel Misi. Diva Rina Indra. Ojo di kondeli. iso ngapusi rasa tresno iki koe sing nyesel ning buri. Aku isih ora lilo weruh kowe ro wong liya larani aku kowe teko muga kowe ora. Purani aku tahu nanti silungamu berkejanjimu palsu marake aku tatu aku sing rasa ke citronik. Wong tuaku sing rasa tujuh.